الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih pada fasal tentang mengusung jenazah dan mengiringinya. Terakhir kita sebutkan bahwasanya wajib mengusung jenazah dan mengikutinya karena hal itu termasuk salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yaitu dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Di antaranya adalah wattiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah. Dan juga dalam hadis yang lain, udu al-maridha, jenguklah orang yang sakit. Attabi'u al-janaiza, dan iringilah jenazah-jenazah. Tudzakkirkumul akhirata, niscaya hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Berikutnya qala wattiba'uha ala martabataini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sedangkan mengikuti jenazah ada dua tingkatan. Al-ula, yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta salati 'alaiha. Yang pertama, mengiringi jenazah dari sisi rumahnya, rumah keluarganya, rumah duka, sampai menyolatkannya. Wal ukhra, yang kedua, ittiba'uha min 'indi ahliha hatta yufragha min dafniha. Mengiringinya dari sisi rumah keluarganya sampai dikebumikan, dikuburkan. Qala wa kullu minhuma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masing-masing dari keduanya, tingkatan yang pertama, mengiringi jenazah dari rumah duka sampai disolatkan, dan juga tingkatan yang kedua, mengiringinya dari rumah duka sampai dikuburkan jenazah, sampai dikuburkannya jenazah, masing-masing dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya pernah dilakukan oleh beliau, dikerjakan oleh beliau. Farawa Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, maka sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan, beliau mengatakan, kunna maqdaman nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yakni al-Madinata. Kami adalah orang-orang yang didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kami penduduk kota Madinah yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idza hudira minnal mayyitu adanna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka apabila salah seorang di antara kami ada yang meninggal dunia atau hampir hudira, maksudnya hampir meninggal dunia. Apabila salah seorang di antara kami ada yang sakaratul maut atau menjelang kematiannya mau meninggal dunia, maka kami memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. fahadarahu wastaghfara lahu. Maka karena kami memberitahukan kepada Nabi kalau ada yang mau meninggal dunia, Nabi pun mendatanginya, menghadiri, menyaksikan salah seorang sahabatnya yang akan meninggal dunia, dan Nabi memohonkan ampunan untuknya, mendoakan agar orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qubida insarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man ma'ahu hatta yudfana. Sampai apabila orang tersebut diwafatkan oleh Allah, meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau meninggalkannya sampai dikuburkan jenazah tersebut. Maksudnya Nabi dan orang-orang yang bersama beliau menyaksikan proses pengurusan jenazah sampai jenazah dikuburkan. Warubbama tala habsu dzalika 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terkadang proses tersebut lama. Nabi alaihissalatu wassalam terkadang lama menunggu proses penguburan atau pengurusan jenazah tersebut, karena dari awal menyaksikan sakratul maut, menghadirinya, mendoakannya, kemudian menyolatkannya, lalu menguburkannya, ikut menguburkan atau mengiring jenazahnya sampai dikuburkan. Maka hal itu lama ya, bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Falamma khashina masyaqqata dhalika alaihi qala ba'dul qawmi li ba'din. Maka karena kami melihat lama proses tersebut bagi Nabi alaihissalatu wassalam, kami khawatir bahwasanya hal itu menyulitkan beliau, memberatkan beliau. Maka kami khawatir hal itu memberatkan beliau. Maka sebagian kaum berkata kepada sebagian yang lainnya, "Lau kunna la nu'dhinun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ahadin hatta yuqbada fa idza qubida adannahu." Falam yakun alaihi fi dhalika masyaqqatun wala habsun. Kata kami kepada yang lainnya, seandainya kami tidak memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang seseorang yang sakit atau sakaratul maut sampai orang tersebut wafat, maka apabila sudah terbukti dan nyata wafat, meninggal dunia, kami baru memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya hal itu tidak akan memberatkan beliau, tidak akan menyulitkan beliau, dan tidak lama beliau menunggu proses pengurusan jenazah. Tidak lama tertahan, tidak lama menunggu, tidak lama mengikuti proses tersebut. Fafa'alna dzalika, maka kami pun melakukan ide atau usulan tersebut. Wa kunna nu'dhinuhu bil mayyiti ba'da ayyamuta. Sehingga kami setelah itu baru memberitahukan kepada beliau tentang seseorang setelah meninggalnya. Jika seorang sakit, maka kami tidak memberitahukan kepada Nabi. Sampai benar-benar wafat, baru kami memberitahukannya kepada Nabi. Kalau ada fulan, si fulan bin fulan telah meninggal dunia, maka baru kami menyampaikannya kepada Nabi. Faya'tihi fayusalli alaihi. Maka karena dikabari adanya orang yang wafat, Nabi pun mendatanginya dan menyolatkannya. Faisali alaihi farubbama insorofa warubbama makatha hatta yudfanal mayyitu. Terkadang Nabi setelah menyolatkan jenazah beliau pulang, ini yang jadi dalil bahwasanya kadang Nabi hanya mengikuti tahapan yang pertama, tingkatannya pertama dalam mengiringi jenazah, yaitu mengiringi dari rumahnya sampai disolatkan. Warubama, namun terkadang Nabi pun diam, yakni terus mengikuti proses pengurusan jenazah sampai mayit dikuburkan. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Fakunna ala dzalika hinan, maka kami lakukan hal itu beberapa waktu. Setelah ada yang wafat, kami kabarkan kepada Nabi sampai Nabi menyolatkannya, terkadang sampai mengikutinya sehingga mayit dikuburkan. Hal itu kami lakukan hinan, sekian waktu. Tsumma qulna, kemudian kami berkata, punya pendapat yang baru. Para sahabat punya usulan, ide yang baru lagi. Laulam yashkhasin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami mengatakan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hadir, yakni tidak kita undang ketika ada wafatnya seseorang. Wa hamalna jinazatana ilaihi, namun kami yang membawa orang yang mati di antara kami. Namun kami yang membawa jenazah salah seorang di antara kami di hadapan beliau. Ada yang meninggal, kami tidak memberitahukan kepada Nabi, tapi kami urusi pemandiannya, mengkafaninya sampai selesai. Kami masukkan ke keranda, lalu kami bawa jenazah tersebut ke hadapan Nabi. Hatta yusalliya alaihi inda baitihi, sampai beliau menyolatkannya di sisi rumah beliau. Lakana dzalika arfaqo bihi, niscaya hal itu akan lebih membuat beliau tidak terganggu, lebih enak ke beliau dan lebih lembut untuk beliau, tidak menyita banyak waktu beliau dan memudahkan beliau. Itu usul yang terakhir. Seandainya Nabi tidak hadir, tidak kita beritahukan, tapi kita yang membawa jenazah ke hadapan beliau sehingga beliau menyolatkannya di sisi rumah beliau, tentu hal itu yang lebih baik bagi beliau. Fakana dzalikal amru ilal yaumi, maka itulah yang dilakukan oleh kami sampai sekarang. Yani itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ada yang wafat, maka para sahabat tidak memberitahukan kepada Nabi, tapi mengurusi jenazah sampai selesai, baru dibawa jenazahnya ke hadapan Nabi. Nabi baru setelah itu menyolatkannya di rumah beliau. Hal itu tentunya lebih menghemat waktu Nabi, tidak banyak menyita waktu beliau, dan lebih memudahkan bagi beliau, tidak memberatkan beliau. Hadis sahih riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah. Berikutnya qala wala syakka anna fi annal martabatal ukhra afdalu minal ula, dan tidak diragukan lagi bahwasanya tingkatan yang kedua, yaitu sampai mayit dikuburkan, diikuti pengurusan jenazah sampai jenazah dikuburkan, jelas tidak diragukan lagi ini yang afdol, lebih utama daripada yang pertama, hanya menyolatkan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahidal janazata min baitiha, siapa saja yang mengiringi atau menyaksikan jenazah dari rumahnya, rumah duka. Wa fi riwayatin man ittaba'a jenazata muslimin imanan wa ihtisaban, dalam satu riwayat disebutkan, siapa saja yang mengiringi, mengikuti jenazah seorang muslim penuh dengan keimanan, karena iman kepada Allah dan mengharap pahala kepada Allah, bukan mengharap dunia ataupun sekarang mungkin uang solawatan, itu enggak ada sunnahnya orang sholat diberi uang, jangan, akan mengurangi keikhlasan, akan mengurangi apa, keikhlasan, dan tidak ada contohnya. Siapa saja yang mengikuti jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala dari Allah, hatta yusalliya alaihi falahu qiratun, sehingga dia menyolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, wa fi riwayatil ukhra yufraga minha. Dan siapa saja yang menyaksikan jenazah, mengiringi jenazah dari rumah duka sampai disolatkan, sampai jenazah dikuburkan, selesai dikuburkan, falahu qiratani minal ajri, maka dia mendapatkan dua qirat dari pahala, pahala dua qirat. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal qiratani, apa itu dua qirat? Qala, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang besar. Dua qirat itu artinya dua gunung yang besar. Pahala berupa dua gunung besarnya seperti dua gunung yang besar. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu Uhudin, masing-masing dari qirat tadi seperti sebesar gunung Uhud. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih besar daripada gunung Uhud atau gunung yang besar. Hadis muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ibnu Umar karena tidak mengetahui pahala sampai dikuburkannya jenazah, maka beliau hanya mengikuti sampai menyolatkan jenazah. Ketika ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya siapa yang mendapatkan yang sholat sampai mengikuti penguburan jenazah mendapatkan dua qirat, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan betapa banyak qirat yang kita lewatkan karena sering jenazah melewati kita, namun kita tidak mengiringinya sampai dikuburkannya jenazah tersebut. Paling hanya menyolatkannya, tentu ini satu qirat saja. Kalau sampai dikuburkan kita mengikutinya, maka mendapatkan dua qirat, pahala yang sangat besar seperti dua gunung yang besar atau dua gunung Uhud, menunjukkan bahwasanya pahala menyolatkan jenazah dan juga mengiringi jenazah sampai dikuburkan sangat besar, dan juga menunjukkan betapa besarnya semangat para salaf. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan soleh yang mereka mengetahui besarnya pahala tersebut. Maka kita pun hendaknya seperti itu. Ketika mengetahui pahala yang besar dari amalan soleh, maka jangan dilewatkan. Termasuk di hari-hari sekarang, 10 pertama Zulhijjah, maka maksimalkan amalan soleh dari yang kita mampu, zikir, takbir, tahlil, tahmid, berkurban, puasa, sedekah, membaca Quran dan yang lainnya, karena pahala yang paling besar adalah pahala amalan soleh di 10 pertama Zulhijjah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.